maka ditaklukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 6 Syawal tahun ke-8 Hijriah, terjadilah peperangan Hunain. Dan ini disebabkan karena ada dua kabilah besar selain suku Quraisy. Ada kabilah besar di dekat kota Mekah, yaitu Bani Thaqif, keturunan Thaqif, dan Bani Hawazin, yaitu keturunan Hawazin. Mereka bersiap-siap untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat di sini, yang memulai bersiap-siap adalah orang-orang musyrikun. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan Attab bin Asid radhiyallahu anhu sebagai gubernur kota Mekah. Kemudian beliau meminjam baju perang dari Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah pada waktu itu masih dalam keadaan musyrik. Dan ini menunjukkan bahwasanya boleh bermuamalah dengan orang-orang musyrik dalam perihal kepentingan kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW meminjam baju perang dari Sofwan bin Umayyah. Dan kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baju yang dipinjam itu sekitar 100 buah baju perang. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu jumlah kaum muslimin yang ikut berperang sekitar 10.000 ditambah dengan 2.000 pasukan yang baru saja dibebaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari penduduk kota Mekah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kabilah Hawazin ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menundukkan kota Mekah, maka mereka bersatu di bawah kepemimpinan yang bernama Malik bin Auf. Ini nanti aktor yang paling dominan di dalam kisah perang Hunain, Malik bin Auf. Dan Malik bin Auf memimpin dari kabilah Thaqif, kemudian kabilah Nasr, kabilah Jusham, kemudian kabilah dari Sa'ad bin Bakar. Kemudian juga kabilah dari Bani Hilal. Ini kabilah-kabilah yang berkumpul untuk memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang ada di kabilah Jusham yang ikut dengan Malik bin Auf di bawah kepemimpinan Malik bin Auf adalah seorang yang bernama Durayd bin As-Sammah. Durayd bin As-Sammah ini sebenarnya tidak mempunyai pasukan, tetapi dia mempunyai strategi dalam berperang. Lalu yang menarik di sini adalah Malik bin Auf, dia membawa seluruh harta, istri dan anak-anaknya. Jadi suku Hawazin, kemudian kabilah Thaqif, kabilah Nasr, kabilah Jusham, kabilah Sa'ad bin Bakar, kemudian kabilah dari Bani Hilal, itu diperintahkan untuk membawa harta, anak-anak, dan istri. Nah, ketika sudah sampai kepada lembah Autas, sebuah lembah namanya lembah Autas, maka Durayd bin As-Sammah ini bertanya, kenapa kalian membawa harta, anak-anak, dan juga istri-istri kalian? Karena aku mendengar suara tangisan anak-anak, kemudian suara perempuan, kemudian suara onta-onta kalian. Kemudian Malik bin Auf menjawab, aku sengaja memerintahkan mereka untuk membawa semua harta, anak, dan istri mereka. Tujuannya adalah aku ingin setiap orang berperang untuk melindungi harta, anak, dan istrinya. Kemudian Durayd berkata, ini benar-benar sama dengan menggembala domba. Maksudnya, gak ada manfaatnya bawa anak, bawa istri saat berperang. Tidak menambah juga kekuatan. Malah menjadikan itu nanti sebagai tawanan perang. Dan terbukti memang nanti sebagai tawanan perang. Jumlah pasukan Malik bin Auf pada waktu itu 20 ribu. Nabi Muhammad SAW tadi 10 ribu tambah 2 ribu, 12 ribu. Dan sepengetahuan saya, belum ada peperangan Rasulullah SAW, beliau jumlahnya lebih banyak dibandingkan musuh. Beliau jumlahnya lebih banyak dibandingkan musuh, belum ada. Nah, kemudian Malik bin Auf menyebar mata-mata untuk mengintai dan memata-matai kaum muslimin, mencari berita tentang kaum muslimin. Kemudian mata-mata itu datang kepada Malik bin Auf dan bercerita, kami telah melihat prajurit dengan pakaiannya serba putih dari atas kuda-kuda yang gagah. Demi Allah, kita tidak akan sanggup menghadapi mereka. Maka Malik bin Auf diam saja atas cerita tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengutus orang menjadi mata-mata, mencari berita apa yang ada pada pasukan Malik bin Auf suku Hawazin. Maka setelah diberitahukan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, insyaallah besok akan menjadi ghanimah bagi kaum muslimin. Artinya harta yang mereka bawa, istri, anak-anak, seluruhnya akan menjadi tawanan perang dan ghanimah bagi kaum muslimin. Kemudian di tengah perjalanan, orang-orang musyrikun, kaum muslimin melihat kaum musyrikin mempunyai pohon, yang dengan pohon tersebut mereka bertabarruk, meletakkan pedang-pedang mereka pada pohon tersebut. Pohon tersebut namanya Dhatu Anwad. Pohon tersebut namanya Dhatu Anwad. Lalu orang-orang muslim, terutama yang baru masuk dalam agama Islam, setelah penaklukan kota Mekah kan baru ada yang masuk dalam agama Islam, mereka tidak faham. Bagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kunna hadithu ahdin bikufr, kami baru masuk dalam agama Islam, keluar dari kekufuran. Maka kami melihat orang-orang musyrik memiliki pohon yang mereka bertabarruk dengannya, dengan cara meletakkan pedang-pedang mereka di pohon tersebut, agar nanti saat berperang, maka pedang-pedang tersebut benar-benar manjur untuk membunuh musuh. Maka kaum muslimin yang baru masuk dalam agama Islam, baru 1 tahun berarti, atau beberapa bulan, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadikan untuk kami pohon Dhatu Anwad, sebagaimana mereka juga memiliki Dhatu Anwad. Kami juga ingin bertabaruk dengan pohon tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, subhanallah, kultum kama qalat Banu Israel. Maha suci Allah, kalian telah mengucapkan sebagaimana yang kalian ucapkan dari Bani Israel. Sebagaimana yang diucapkan oleh Bani Israel. Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, ija'al lana ilahan kama lahum ahliha. Wahai Musa, jadikan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Ini persis. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan untuk kami pohon yang kami bertabaruk dengannya, sebagaimana orang-orang musyrik bertabaruk dengan pohon tersebut. Bertabaruk artinya adalah mengambil berkah. Jadi diletakkan pedang untuk agar pedang tersebut berkah. Kalau di zaman sekarang, termasuk di dalamnya adalah meletakkan air di kuburan-kuburan keramat. Ini termasuk daripada tabarruk yang diharamkan. Pertama, itu adalah perbuatan bid'ah. Belum ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, itu dikhawatirkan menghantarkan kepada kesyirikan, karena menganggap sesuatu mempunyai berkah Padahal sesuatu tersebut belum dianggap oleh syariat mempunyai berkah. Rasulullah SAW mengatakan, subhanallah, kultum kama qalat Bani Israel. Kalian telah mengucapkan sebagaimana dikatakan oleh Bani Israel. Yaitu Bani Israel mengatakan, wahai Musa, jadikanlah untuk kami sembahan sebagaimana mereka mempunyai sembahan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, walladhi nafsi biyadihi latarkabunna sanana man kana qablakum. Demi jiwaku yang berada di tangannya, sungguh kalian akan benar-benar mengerjakan kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Ini menunjukkan bahwa kabar dari Rasulullah SAW yang pasti terjadi, bahwa sebagian umat Islam akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu intinya itu tidak diperbolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini terdapat pelajaran bahwasanya meskipun mereka baru mu'allaf masuk dalam agama Islam, tapi kalau urusan akidah, urusan penyimpangan akidah, kesyirikan, maka tidak ada pada saat itu ditunda-tunda untuk menasihatinya. Maka harus benar-benar disegerakan untuk menasihatinya sehingga mereka paham. Kemudian pada saat itu ada seorang dari kaum muslimin. Ketika melihat pasukan kaum muslimin berjumlah 12.000, maka ia mengatakan, "Lan naghriba al-yawmin qillah." Kita tidak akan pernah kalah hari ini karena sedikit. Maksudnya kita banyak orang. Tidak mungkin kalah. Maka hal tersebut membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak nyaman. Berat ucapan tersebut. Karena berarti bersandar dengan jumlah yang banyak, bersandar dengan manusia. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat surat At-Taubah ayat 25 sampai 26. Laqad nasarakumullahu bi Badrin, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira. Wa yauma Hunain idz a'jabatkum katsaratukum falam tughni 'ankum syai'an wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Sesungguh Allah telah menolong kalian orang-orang beriman di banyak medan peperangan. Di Badar, di Uhud, di banyak medan-medan peperangan Rasulullah SAW menang meskipun jumlahnya sedikit. Dan ingatlah perang Hunain, ketika jumlah kalian yang besar itu membanggakan kalian. Tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagi kalian. Nanti benar, di awal-awal perang Hunain, kaum muslimin kocar-kacir. Karena digempur oleh perang Hunain, oleh kaum Hawazin dalam keadaan tidak siap. Makanya disebut di sini, sama sekali tidak berguna bagi kalian. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagi kalian. Kemudian kalian berbalik ke belakang dan lari tunggang-langgang. Nanti sebagian dari 12.000 orang itu lari. Ya, lari tunggang-langgang. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang yang beriman, dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat oleh kalian, dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang yang kafir. Artinya, nanti kaum muslimin tetap akan menang. Cuma di awal kalah. Di awal kalah. Karena tadi, pertama, bangga dengan jumlah yang banyak. Kemudian, digempur dalam keadaan sedang tidak siap. Akhirnya, sebagian kaum muslimin lari ke belakang. Mundur. Kabur. Dari medan pertempuran. Padahal kabur dari medan pertempuran termasuk dosa besar. Malik bin Auf, sang panglima dari kaum, jadi kabilah Hawazin, sudah sampai duluan di daerah Hunain sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan otomatis orang yang sudah sampai duluan akhirnya bisa meletakkan sesuatu, yaitu mencari celah-celah di lembah agar bisa mengalahkan kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum tiba di lembah Hunain menjelang subuh. Tiba-tiba para kabilah yang bergabung dengan pasukan Malik menyerang secara tiba-tiba. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya pasukan dari kaum muslimin selain Rasulullah SAW, mereka kewalahan dan kaget. Akhirnya mereka lari tunggang-langgang. Ya. Kecuali Rasulullah SAW dengan beberapa para sahabatnya. Di antaranya Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Sufyan bin Harith. Mereka tetap pada posisinya. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Anan Nabi la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib." Aku adalah seorang Nabi yang tidak berdusta. Aku adalah ibnu Abdul Muttalib. Kenapa beliau berkata seperti ini? Karena tadi beliau diturunkan ayat surat At-Taubah ayat 25-26. Kejadian benar kan? Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira. Sungguh kalian telah dimenangkan oleh Allah di dalam beberapa banyak peperangan. Wa yauma Hunain. Dan ingatlah ketika peperangan Hunain, id a'jabatkum katsaratukum wa lam tughni 'ankum min Allahi syai'. Ketika kalian bangga dengan jumlah banyak kalian, tetapi itu semua tidak bisa menolong kalian sedikit pun. Makanya beliau mengatakan, aku Nabi. Artinya apa yang aku ucapkan dari wahyu tadi benar, aku Nabi. Aku tidak dusta. Aku adalah anak ibnu Abdul Muttalib. Maksudnya cucu dari Abdul Muttalib. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga saat itu berdoa, Allahumma innaka intasha la tu'bad ba'dal yawm. Wahai Rasulullah, wahai Allah, sesungguhnya jika engkau ingin, maka engkau tidak akan disembah setelah ini. Ini menunjukkan bahwasanya doa Rasulullah SAW agar minta kemenangan. Kemudian karena para sahabat lari, ya, digempur oleh kaum Hawazin, lari, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya, untuk memanggil orang-orang. Ya ashabas sajarah. Wahai orang-orang yang ikut bai'atul ridwan. Diingatkan bai'atul ridwan. Ya ashabas surat al-Baqarah. Wahai orang-orang yang diberikan surat al-Baqarah. Maka ketika mendengar suara itu, kaum muslimin terhenti. Kemudian kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka melihat, menoleh ke belakang. Asalnya kan lari. Maka mereka menoleh ke belakang. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya yang kembali tersebut berkumpul di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya bisa untuk melawan musuh kembali. Ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang langsung memimpin pasukan untuk melawan kaum Hawazin. Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemenangan pun berubah. Akhirnya dimiliki oleh kaum muslimin. Ya. Kemudian kaum muslimin pun mampu menang dan melawan orang-orang musyrikun, mereka kalah. Tadi hartanya, anaknya, istrinya ditawan semua. Sekitar 6.000 orang ditawan. Kan 20.000. 20.000 dari musuh, kemudian 6.000-nya ditawan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, ada cerita menarik disebutkan oleh Syekh di sini. Bahwa ketika awal-awal tadi Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin kalah, maka ada seorang badui yang belum masuk Islam dan baru masuk Islam berkata dengan nada mencela, tidak akan ada panglima yang memiliki kekuatan sihir pada hari itu. Maksudnya menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya kalian kalah sekarang. Jadi suku Hawazin. Tidak ada panglima perang yang memiliki ilmu sihir pada hari ini. Maka Safwan yang waktu itu masih dalam keadaan musyrik, Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ini siapa? Yang tadi meminjamkan apa? Baju perang 100. Safwan bin Umayyah marah, "Diam kamu. Semoga Allah mengunci mulutmu. Demi Allah, aku lebih menyukai dipimpin oleh orang-orang Quraisy daripada dipimpin oleh orang-orang kabilah Hawazin." Marahnya bukan karena agama. Marahnya karena agar tidak dipimpin oleh kaum Hawazin. Itulah peperangan yang tidak didasari atas dasar jihad fi sabilillah. Peperangannya senantiasa urusannya adalah kepemimpinan, kekuasaan, kekayaan, kehausan harta. Lalu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang yang melintas di hadapan Safwan bin Umayyah berkata, "Berbahagialah dengan kekalahan Muhammad dan sahabatnya." Ini sebelum menang tadi ya. Kalah dulu kan. Maka demi Allah mereka tidak pernah bisa memaksaku selama-lamanya. Safwan bin Umayyah berkata, "Kamu menggembirakan aku dengan kemenangan Arab Badui." Artinya, masa kamu gembira orang Arab Badui menang dibandingkan kita orang suku Quraisy? Suku Quraisy adalah orang-orang terkenal, orang-orang perkotaan. Hawazin orang-orang Arab Badui. Nah, seperti itu. Lalu Rasulullah SAW tidak marah kepada orang-orang yang kabur tadi dari medan pertempuran. Dan beliau mengatakan, kata beliau, "Inna Allah qad kafa wa ahsan." Sesungguhnya Allah telah berbuat baik, sudah mencukupi dan sudah berbuat baik. Maka pada ikhwan yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengejar pasukan musuh yang lari dan boleh mengambil barang yang ada pada orang musyrik yang dibunuhnya. Ketika ia melihat seorang wanita terbunuh, maka beliau melarang untuk membunuh para wanita dan anak-anak. Pada ikhwah yang dirahmati Allah, ini maksudnya adalah Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengejar orang-orang musyrik yang kalah tadi. Ya kan, awalnya Rasulullah SAW kalah karena digempur tanpa ada persiapan. Kemudian dipanggil lagi para sahabat Nabi, para kaum muslimin. Lalu menggempur orang-orang suku Hawazin, akhirnya menang. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Kejar mereka, orang-orang kafir Quraisy, dan ambil seluruh harta mereka." Tetapi di perjalanan beliau melihat ada seorang perempuan terbunuh. Maka Nabi Muhammad SAW sangat marah. Dan beliau melarang di dalam peperangan untuk membunuh perempuan. Karena perempuan tidak berperang. Tetapi mereka adalah para perempuan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang tertawan dari suku Hawazin adalah Syaima, saudara sepesusuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disusukan di kampung pedalaman Arab suku Badui. Nah, salah satunya adalah beliau menyusu dengan Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah juga menyusui Syaima. Bagus nih, anak perempuan dinamai Syaima. Syaima saudara sepesusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaima. Kemudian mengetahui itu, Rasulullah SAW memuliakannya. Meletakkan tempat duduk, kemudian menggelar karpet untuk Syaima. Nah, ketika Hawazin dan juga suku Thaqif mengalami kekalahan, mereka pun bercerai-berai. Sebagian dari mereka ada yang pergi ke Taif di bawah pimpinan Malik bin Auf. Kemudian dari Taif ini nanti kan, jadi kepalanya pergi ke Taif. Kemudian mereka bikin benteng di Taif. Ya. Sebagian lagi pergi membangun kekuatan di Autas. Sebagian lagi lari ke Nakhlah. Rasulullah SAW mengirim pasukan untuk mengejar musuh yang lari ke Autas di bawah pimpinan Abu Amir al-Ash'ari. Mereka bertemu dengan musuh dan terjadi perang sangat sengit. Bahkan Abu Amir terbunuh sebagai syahid. Lalu panji diambil oleh keponakannya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW sendiri pergi ke Taif. Taif daerah yang dulu pernah menghinakan beliau. Taif daerah yang dulu di awal-awal Islam pernah menyakiti jasad dan hati beliau. Dilempari oleh anak kecil dan budak-budak dengan batu. Sampai luka-luka yang sangat parah. Maka Rasulullah SAW pergi ke Taif. Kemudian beliau melakukan pengepungan. Pengepungan sekitar 10 hari. Ya, sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW pulang kembali ke mana? Ke kota, ke Hunain. Artinya pengepungan tidak berhasil. Rasulullah SAW pulang kembali ke Hunain. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penduduk Taif melakukan perlawanan dengan cara menghujamkan anak panah di atas benteng sehingga melukai sebagian kaum muslimin. Kaum muslimin pun menjauh dari benteng agar tidak terjangkau oleh anak panah, lalu melakukan pengepungan terhadap Taif. Kemudian dibangunlah di tempat tersebut sebuah masjid yang hingga kini terkenal dengan Masjid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah SAW pada waktu itu pergi bersama Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Rasulullah SAW tinggal di seputar benteng lebih dari 10 hari. Ya. Bahkan beliau menggunakan manjaniq, ketapel raksasa. Tapi akhirnya beliau kembali dari Taif menuju Hunain. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, doakan saja keburukan untuk mereka. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disuruh untuk mendoakan keburukan? Allahumma hdi thaqifan, ya Allah, berikan petunjuk kepada penduduk Thaqif. Berikan petunjuk kepada penduduk Thaqif. Artinya beliau tidak mau untuk mendoakan keburukan kepada penduduk Thaqif ataupun penduduk Taif. Jadi daerahnya namanya Taif, penduduknya namanya apa? Suku Thaqif. Begitu. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW kembali dari Taif menuju Ji'ranah. Ji'ranah itu adalah tempat yang mana Rasulullah SAW menawan para tawanan perang. Dari mulai anak-anak, perempuan, dan kemudian juga harta-harta rampasan perang. Dan saat itu yang menjadi tawanan beliau sekitar 6.000 orang. 6.000 orang. Perempuan dan anak-anak. Ditambah dengan onta, sapi yang tidak bisa dihitung. 6.000 orang. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menunggu 10 hari. Lebih 10 hari lebih berharap agar kabilah Hawazin masuk Islam. Artinya yang ditawan-tawan ini masuk Islam. Beliau memberikan kepada para tokoh yang baru masuk Islam 100 ekor unta. Subhanallah, ya, 100 ekor unta. Saya tadi dengar ada cerita orang mau jadi ketua, maka yang memilihnya disuap, ya, yang anggota pemilihnya disuap. Setiap orang yang disuap dapat 1 Alphard. Allah, gimana tidak milih itu? Ya. Subhanallah. Ini Rasulullah SAW mengajak orang tersebut yang masuk dalam agama Islam diberikan 100 ekor unta. Beliau memberikan kepada Abu Sufyan dan kedua putranya Muawiyah dan Yazid masing-masing 100 ekor unta. Abu Sufyan kan waktu itu baru masuk Islam. Abu Sufyan radhiyallahu an. Abu Sufyan ibn Harb. Kemudian ada anaknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian juga ada anak beliau juga Yazid bin Abi Sufyan. Ya, radhiyallahu an. Semua masing-masing dapat 100 ekor unta. Begitu juga Harith bin Hisham, Hakim bin Hizam dan yang lainnya agar keislaman mereka semakin mantap. Beliau juga memberikan kepada Sofyan bin Umayyah yang masih dalam keadaan musyrik dalam jumlah yang sangat banyak. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW juga memberikan kepada Sofyan bin Umayyah hadiah, ghanimah. Ini mu'allaf agar ditarik hatinya masuk dalam agama Islam. Nah, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya Rasulullah SAW ngasih ghanimah kepada orang-orang yang mu'allaf. Tapi ingat di sini, yang dikasih hanya orang-orang Mekah. Abu Sufyan, anaknya Muawiyah, kemudian Yazid radhiyallahu anhu. Semuanya orang-orang Mekah. Kemudian setelah itu Sofwan bin Umayyah juga dikasih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu ada delegasi dari kaum Hawazin yang menyatakan bahwasanya mereka masuk dalam agama Islam. Jadi yang kabur tadi mereka mengatakan masuk dalam agama Islam. Nah, cuma mereka punya syarat. Anak istri kami kembalikan. Ya. Anak istri kami yang engkau tawan dikembalikan. Kami mau masuk dalam agama Islam. Maka Rasulullah SAW memberikan pilihan. Kalian lebih mencintai harta kalian atau keluarga kalian, anak istri kalian. Maka mereka menjawab, wahai Rasulullah, engkau memberikan pilihan pada kami antara harta dan keturunan kami. Kami minta agar engkau mengembalikan anak dan istri kami. Karena ini lebih kami cintai. Bagaimanapun anak istri adalah lebih dicintai oleh setiap manusia. Kemudian Rasulullah SAW membuat strategi. Kata Rasulullah, nanti kalau aku sholat zuhur dan kaum muslimin ikut kepadaku, kalian dari kaum Hawazin yang baru masuk Islam, kalian berdiri. Kemudian berkata, ya, kemudian berkata, kami meminta syafaat Rasulullah SAW untuk kaum muslimin. Dan syafaat kaum muslimin untuk Rasulullah SAW. Agar anak-anak dan istri-istri kami dikembalikan. Itu taktik Rasulullah SAW kepada kaum Hawazin, agar kaum Muhajirin, kaum Ansar, memaafkan kaum Hawazin. Jadi engkau nanti kalian ini bangun aja, agar minta kepadaku, agar aku membebaskan anak dan istri kalian. Ya, aku tidak bisa langsung bebaskan, karena aku bersama kaum muslimin. Kata Rasulullah SAW seperti itu. Maka benar, setelah sholat zuhur, orang-orang dari kaum Hawazin, yang anak istrinya masih tertawan, maka dia minta, wahai Rasulullah, aku minta syafaatmu untuk kaum muslimin. Dan aku minta syafaat kaum muslimin untuk engkau, wahai Rasulullah. Artinya, kabulkanlah permintaan kami. Apa permintaannya? Kembalikan anak istri kami. Yang sekarang sudah jadi tawanan perang kalian. Maka, Rasulullah SAW mengatakan, ini masih dalam taktik sebenarnya. Nanti aku akan katakan kepada kaum muslimin, adapun jatahku dan jatah Bani Abdul Muttalib, maka itu untuk kalian. Maksudnya, jatahku, aku kan dapat harta rampasan. Aku juga dapat tawanan kalau begitu. Kemudian jatah dari Bani Abdul Muttalib juga aku kasihkan kepada kaum Hawazin. Artinya kembali kan? Kembali. Itu sudah satu. Maka sholat zuhurlah Rasulullah SAW. Setelah itu kaum Hawazin bangun. Mengatakan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berkata, kalau begitu jatahku yang aku dapat ghanimah, harta rampasan perang, tawanan perang, dan jatah Bani Abdul Muttalib, aku kasih kepada kaum Hawazin. Kaum Muhajirin berkata, kalau begitu jatah kami, kami berikan kepada Rasulullah SAW. Paham gak? Jatah kami, kami berikan kepada Rasulullah SAW. Artinya, kembali lagi kepada kaum Hawazin. Kemudian Aqra' bin Habis berkata, adapun jatahku dan jatah Bani Tamim tidak kami berikan. Uyainah bin Hisn juga berkata, begitu juga dengan jatahku dan jatah Bani Fajarah tidak kami berikan. Abbas bin Mirdas juga berkata, jatahku dan jatah Bani Salim tidak kami berikan. Bani Salim berkata, justru jatah kami, kami akan serahkan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang tetap menginginkan haknya dari tawanan, maka jatahnya akan ditukar dengan 6 bagian dari tawanan yang pertama yang diperoleh. Jadi misalkan nih, si Fulan dapat satu tawanan. Kalau dia mau ngasihkan tawanan dia kepada Hawazin yang baru masuk Islam, maka diganti jatahnya ini 6 bagian dari tawanan yang pertama. 6 kali lipat berarti. Maka oleh karena itu para sahabat pun mengembalikan anak-anak dan para wanita kepada orang-orang Hawazin. Begitulah taktik Rasulullah SAW, tidak otoriter, tetapi beliau yang lebih dahulu mengerjakan sesuatu, sehingga diikuti oleh para sahabatnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kisah namanya Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah ini adalah seorang yang cacat tangannya. Lalu dia datang, wahai ya Muhammad, i'dil fa innaka lam ta'dil. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlaku adillah engkau, sesungguhnya engkau belum berbuat adil. Ada orang berani berkata kepada Rasulullah SAW seperti itu. Lalu Rasulullah SAW berkata, wailak, wa man ya'adil idha lam akun a'adil. Celaka engkau. Siapa yang bisa berlaku adil kalau seandainya aku tidak bisa berlaku adil? laqad khibta wa khasirta illam akun adil. Laqad khibta wa khasirta illam akun adil. Sungguh aku telah rugi, aku telah malang kalau seandainya aku tidak berbuat adil. Datang Umar. Ya Rasulullah, da'ni aqtul hadzal munafiq. Wahai Rasulullah, sudah, serahkan saya. Biar saya penggal orang ini. Ini munafik. Maka kata Rasulullah SAW, apa? Muhadallah. An yatahaddathan nasu anni aqtulu ashabi. Aku berlindung kepada Allah. Nanti orang-orang akan ngomong bahwa aku membunuh sahabatnya sendiri. Karena orang-orang menganggap bahwasanya Dzul Khuwaisirah adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini termasuk taktik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "In hadza wa ashhabahu yaqra'una al-Qur'an la yatajawazu hanajirahum yamruquna minhu kama yamruqu sahum min ar-rawiyah." Orang ini dan pengikut-pengikutnya kelak, mereka ahli baca Qur'an. Tetapi baca Qur'annya tidak sampai melewati tenggorokan mereka. Maksudnya tidak, maksudnya tidak masuk ke dalam hati. Mereka melesat, ya, dari agama keluar maksudnya. Sebagaimana melesatnya busur panah. Anak panah dari busurnya. Anak panah dari busur. Artinya cepat sekali mereka keluar dari ajaran agama Islam. Inilah awal muasal kaum Khawarij. Jadi muasalnya memang mereka itu sukanya memberontak, mencela pemimpin dari mulai dahulu. Maka saya nasihatkan kepada siapa-siapa saja pendakwah yang suka, ya, mencela pemerintah yang sah. Meskipun hafal Quran, meskipun hafal hadis, hafal Quran bukan hanya sekedar hafal, hafal surat, hafal nomor surat, hafal halaman, hafal nomor ayat, hafal letaknya di dalam Al-Quran. Sebelah kanan, atas, sebelah kiri, bawah. Meskipun kalau sudah mencela pemerintah, ada bibit-bibit Khawarij di dalam. Kita, Ahlus Sunnah yang bermanhaj salaf, tidak berbicara dengan perasaan. Oh, Ustaz, masa hafal Quran begitu? Iya. Rasulullah SAW. Yaqra'una al-Qur'an. Mereka ahli baca Qur'an. Bahkan dalam hadis Rasul disebutkan, tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamahum ma'a siyamihim. Kalian mencela salat kalian dibandingkan salat mereka. Puasa kalian dibandingkan puasa. Artinya kaum Khawarij di zaman dahulu ahli ibadah. Bukan seperti anak-anak muda sekarang yang suka ngebom, bunuh diri. Anak-anak stres ataupun frustasi ditolak oleh perempuan. Akhirnya kemudian didekati oleh orang-orang yang mengatakan menjadi pengantin. Kaum Khawarij di zaman dahulu mereka ahli ibadah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ketika mendatangi tempat mereka, saat ingin berdebat dengan mereka, Abdullah bin Abbas bercerita, aku melihat wajah-wajah mereka pucat-pucat, sering puasa, kurang tidur malam. Kemudian aku melihat mereka ahli baca Quran, menghatamkan Quran. Jadi jangan tertipu, Pak. Di zaman sekarang, makanya saya berpesan, jangan sampai dijadikan pesantren tahfidz Quran sebagai sarang kaum Khawarij. Kenapa dikhawatirkan mereka hanya sekedar semangat menghafal Quran, tapi tidak diberikan ilmu. Ilmu tentang Al-Quran itu sendiri. Ilmu tentang manhaj. Ilmu tentang bagaimana tata cara beragama yang benar. Bagaimana berakidah yang benar. Hati-hati. Saya tidak menuduh pesantren-pesantren tahfidz Quran adalah sarang khawarij. Tidak. Tetapi kalau tidak dibarengi dengan ilmu agama, ilmu manhaj, ilmu akidah, dikhawatirkan seperti ini. Dan kita lihat terbukti yang hafal-hafal Quran sukanya mencela pemerintah. Pemerintah yang sah. Dengan segala macam kekurangan yang dimiliki oleh pemerintah. Tapi kita punya dalil tidak boleh mencela pemerintah. Tidak boleh mencela mereka selama mereka muslim. Kemudian mendirikan sholat di tengah-tengah kita. Bukan kafir buah. Bukan kafir yang nyata. Tidak boleh mencela. Diejek-ejek. Dijadikan meme. Dijadikan bahan candaan di pengajian. Ya, dan itu bukan akhlak Qur'ani, bukan akhlak Ahlul Qur'an. Ini penting pada ya. Jadi pada peperangan Hunain lah asal muasal kaum Khawarij muncul. Ya, hati-hati. Yang ngefans sama orang-orang seperti itu maka hilang. Sebelum mereka bertobat dari perbuatan mereka. Tidak boleh. Ya. Dan saya mohon maaf. Bukan meremehkan hafalan. Tetapi para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Yang lebih bertakwa. Lebih dalam ilmunya. Lebih bersih hatinya. Tidak pernah. Mereka-mereka. Mengungkapkan bahwa hafal nomor ayat, hafal letak ayat, hafal nomor surat. Bahkan yang ada adalah Al-Fudhail bin Iyad, seorang tabi'i yang disebut-sebut sebagai Abidul Haramain, ahli ibadah di dua tanah suci. Beliau mengatakan innallaha anzalal qur'an liyu'mala bi. Al-Qur'an itu diturunkan untuk diamalkan. Fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Manusia menjadikan bacaannya sebagai amalan. Al-Qur'an bukan hanya sekedar dibaca, dihafal. Saya sering ingatkan kepada sekolah-sekolah. Fa'ud yang lebih ditekankan mengajarkan makhraj dan tata cara baca Quran yang benar. SD juga begitu. Mengajarkan lebih kepada tajwid, makhraj dan tata cara baca Quran yang benar. Hafalan nanti SMP. Saya tidak terlalu excited kalau seandainya ada anak yang hafal umur 7 tahun, kemudian hafal Quran, kemudian dijadikan sebagai bahan, mohon maaf, dalam tanda kutip, pajangan, dibawa ke sana kemari. Berat untuk anak itu. Kenapa? Karena dia sudah dikenalkan dengan kemasyhuran. Padahal tugasnya masih banyak, itu baru langkah pertama. Dia belum memahami Al-Quran. Belum belajar bahasa Arab. Belum belajar tafsir. Tidak diragukan. Itu anak istimewa. Saya tidak meragukan itu. Tapi saya kasihan. Dia sudah terkena dengan kemasyhuran. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Hati-hati. Ya. Jangan sampai tertipu dengan perasaanmu. Islam dibangun di atas dalil. Orang-orang yang ahli Quran terkadang dia membaca Al-Quran tidak sampai kepada tenggorokan mereka. Tidak melewati tenggorokan mereka. Tidak sampai kepada hati. Dan itu adalah bibit-bibit dari kaum Khawarij ketika penghafal-penghafal Quran tersebut mencela pemerintah yang sah. Ini para ikhwan. Saya berbicara pemerintah yang masih muslim dan mendirikan sholat di tengah kaum muslimin. Ada orang berkata pernah kepada saya akan taat kalau seandainya Bapak Presiden masuk Islam lagi. Berarti saya langsung bilang, waktu itu di mobil dengan orang itu sama-sama. Dan ini bukan di negara ini, di Australia. Loh, berarti ente nuduh beliau kafir. Hati-hati loh. Langsung gak bisa ngelak dia. Nuduh orang kafir gak sembarangan. Hati-hati. Ada pemikiran-pemikiran seperti ini. Gara-gara mungkin dekat dengan negara ini, negara itu, dianggap ini, dianggap itu. Padahal beliau masih sholat. Masih. Kita ini menghukumi seseorang di atas zahir. Masih sholat. Masih mendirikan sholat di tengah kaum muslimin. Kita berjamaah dan sholat Jumat begitu nyamannya di negeri ini. Apalagi yang kita harapkan. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Saya tidak bukan pendukung siapa-siapa, kan, tetapi agama yang membuat kita, dalil yang membuat kita harus memuliakan pemimpin. Siapapun pemimpin, baik presiden sekarang atau presiden nanti akan datang, siapapun pemimpin, selama dia muslim dan tidak mengajak kepada kemaksiatan. Itu para ikhwan yang dirahmati Allah. Hati-hati, saya pesan. Ya, anak muda kadang-kadang bawa perasaan melihat Ustadz Sifulan, ahli Quran, ahli hafal Quran, ya, maka dianggap pembicaraan seperti ini iri. Iri, enggak. Kita membicarakan ilmu. Hati-hati, tidak boleh mencela pemimpin muslim yang sah. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, nah, di sini ada cerita menarik. Sudahlah. Akhirnya Rasulullah SAW bagi-bagikan harta rampasan perang. Kaum Hawazin dapat anak istrinya kembali. Kemudian kaum Muhajirin dapat. Tersisa kaum Ansar. Enggak dapat sama sekali. Padahal mereka ikut perang. Mereka ikut penaklukan kota Mekah. Mereka ikut penaklukan peperangan Hunain. Kaum Ansar tidak dapat sama sekali. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai ada orang mengatakan, laqad laqiya wallahi Rasulullah SAW qaumah. Ya sudah, orang ini sudah kembali ke kampung halamannya. Selesai urusan. Kita, orang-orang Ansar, tidak dianggap sama sekali. Sampai Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu masuk menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna hadhal hayya min al-Ansar qad wajadu alayka fi anfusim bima sana'ta fi hadhal fay' alladhi asabta qassamta fi qawmik wa'atita ataya idhaman fi qabailil arab walam yakun fi hadhal hayya min al-Ansar min hasyai. Wahai Rasulullah, kata Sa'ad bin Ubadah. Ada beberapa penduduk Ansar yang tidak puas dengan apa yang engkau lakukan dalam pembagian harta rampasan perang. Engkau hanya memberi kaummu dan kabilah-kabilah Arab saja dengan jumlah yang sangat banyak. Sedangkan penduduk Ansar tidak mendapat sedikit pun. Maka Rasulullah SAW memanggil kaum Ansar. Apakah kalian mengatakan seperti ini, seperti ini? Ma hadithun balagani anku. Apa pembicaraan yang sampai kepadaku tentang kalian? Maka kaum ahli fikih dari kaum Ansar berkata, Amma ru'asa'una falam yaqulu syai'an. wa amma unas nasun minna hadithatu ahsanihim faqalu yaghfirullahu li rasulillah yu'ti quraishan wa yatrukuna wa suyufuna taqattaru min dimaihim. Artinya, orang-orang Ansar berkumpul, kemudian ahli-ahli fikih dari kaum Ansar berkata, wahai Rasulullah, para pemimpin kami tidak mengatakan apa-apa. Kaum Ansar diam aja. Cuma ada sebagian dari kaum Ansar yang mengatakan, dari yang muda-muda mengatakan, semoga Allah mengampuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ia hanya memberikan harta rampasan kepada orang-orang Quraisy dan tidak memberikan kami sedikit pun, padahal pedang-pedang kami ikut mengucurkan darah musuh. Ini pembicaraan dari kaum siapa? Kaum Ansar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam atikum dhullalan fahadakumullah wa 'alatan fa aghnakumullah wa a'da'an fa allafallah baina qulubikum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukankah aku datang kepada kalian, kalian dalam keadaan sesat lalu Allah memberikan petunjuk kepada kalian, kalian dalam keadaan miskin lalu Allah melimpahkan kekayaan kepada kalian, kalian yang sebelumnya bermusuh-musuhan lalu Allah mendamaikan hati kalian. Ini alasan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Ansar. Kemudian kaum Ansar mengatakan, bahwa Allah wa rasuluhu amnun wa afdal. Benar, Allah dan Rasulnya telah memberikan, telah amanna wa afdala, telah memberikan dan melebihkan pemberiannya. Ala tujibuni ya ma'asyaral Ansar. Wahai kaum Ansar, apakah kalian tidak mau menjawab pertanyaanku? Bimadza nujibuka ya Rasulullah? Lillahi wa rasulihi al-man wal fadl. Dengan apa kami harus menjawabmu wahai Rasulullah? Hanya bagi Allah dan Rasulnya segala karunia dan keutamaan. Kemudian Rasulullah SAW berkata lagi, amma wallahi law syi'tum laqultum fala saddaqtum wala saddaqtum ataitana mukadzaban fasaddaqnaka wa makhdulan fanasarnaka wa taridan fa'awainaka wa a'inan fa'asainaka awajadtum ya ma'asyal ansar fi anfusikum fi la'alati min dunya ta'allaftum biha qawman liyaslimu wa wakaltum ila aslamikum ala tawrudawna ya ma'asyal ansar an tadhaban nas bisyat wal ba'ir wa tarji'u bi rasulillah ila rihalikum. Awalladhi nafsu Muhammadin biyadihi laula al-hijra la kuntum ra'an min al-ansar walau salaka an-nasu syi'ban wa salaktu al-ansar syi'b wa salakat al-ansar syi'ban la salaktu syi'b al-ansar. Allahumma arhamil ansar wa abna' al-ansar wa abna' abna' al-ansar. Fabaka al-qawmu hatta akhdalu lihahu wa qalu radina bi rasulillahi qasaman wa'adha thumman sarafa rasulullah s.a.w. tafarruku. Yang artinya, jadi Nabi Muhammad SAW masih menggugah perasaan kaum Ansar. Kata Rasulullah SAW, demi Allah kalian dapat mengatakan dan perkataan kalian benar. Kenapa kalian tidak jawab wahai kaum Ansar? Kalian dapat mengatakan perkataan seperti ini, engkau datang kepada kami dalam keadaan didustakan. Artinya Rasulullah SAW didustakan di kota Mekah dan datang ke kota Madinah dalam keadaan didustakan dan kami percaya kepada engkau. Kami justru mempercayai, engkau dihinakan, kami justru menolongmu, engkau diusir, kami justru memberikan tempat untukmu, engkau dalam keadaan sulit, kami justru membantu kesulitanmu. Kalian bisa mengatakan itu kepadaku wahai kaum Ansar, kenapa kalian tidak jawab itu? Wahai kaum Ansar, apakah ada perasaan yang mengganjal pada diri kalian karena tidak dapat mendapat sejumput keduniaan yang tidak ada artinya? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, padahal dengan sampah itu aku hendak menjinakkan suatu kaum yang baru saja masuk Islam. Sedangkan kalian sudah tidak didagukan lagi keislaman kalian. Ini menunjukkan bahwa Islam lebih berharga dibandingkan harta rampasan perang tersebut. Aku kasih mereka karena mereka baru masuk Islam. Sedangkan kalian sudah kuat Islamnya. Tidakkah kalian senang, wahai orang-orang Ansar, jika mereka, kaum yang baru masuk Islam, mereka pulang membawa kambing, unta, sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi jiwaku yang berada pada tangannya, seandainya bukan karena hijrah, niscaya aku adalah orang Ansar. Seandainya manusia menempuh satu lembah dan orang Ansar menempuh lembah yang lain, niscaya aku akan menempuh jalan orang-orang Ansar. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada kaum Ansar dan anak-anak keturunan mereka. Mendengar hal itu, kaum Ansar pun menangis hingga air matanya membasahi janggut-janggut mereka seraya berkata, "Radhina bi Rasulillah qasaman wa hadha." Kami rela jika mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan mereka dan mereka pun membubarkan diri. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kaum Ansar. Tetapi keadaan yang membuat mereka, keadaan yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus berbagi kepada orang-orang yang baru masuk Islam agar mereka lebih kuat keislaman. Dan kaum Ansar waktu itu belum paham apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat senang dengan Islamnya kaum Hawazin. Beliau menanyakan tentang pemimpin mereka. Siapa pemimpinnya tadi? Malik bin Auf. Mereka mengatakan bahwa ia berada di Taif bersama suku Thaqif. Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikan kepada Malik, jika ia datang kepadaku masuk Islam, aku akan mengembalikan anak, istri, dan hartanya sebanyak 100 unta." Allahu Akbar. Berita itu pun, dan ini para ikhwan, mujarab. Ya, bagi anda-anda yang susah berdakwah di tengah keluarga, lakukan ini. Kasih hadiah. Wallahi, wallahi, wallahi. Demi Allah, dia sangat manjur. Kasih hadiah. Kasih hadiah. Kepada orang-orang yang ingin kita hadiah, yang ingin kita dakwah. Minimal mereka malu untuk mencela dakwah. Minimal tidak mau lagi mencela dakwah. Dan hadiahnya bukan ecek-ecek. Dan ini juga perhatian kepada pengurus-pengurus dakwah yayasan. Kalau ngasih hadiah, jangan ecek-ecek. Terutama yang sudah berjuang untuk dakwah. Jangan yang sembarangan untuk memberikan hadiah kepada orang-orang. Harus istimewa hadiah. Berita itu pun disampaikan kepada Malik, lalu ia meninggalkan Taif untuk menemui Rasulullah SAW, kemudian masuk Islam. Subhanallah. Gara-gara 100 unta masuk Islam. Sedangkan keluarganya pun dikembalikan ditambah 100 ekor unta dan diangkat sebagai pemimpin kaumnya yang telah masuk Islam. Setelah itu ia pun ikut memerangi Thaqif bersama kaumnya hingga akhirnya terbunuh. Subhanallah. Radhiyallahu anhu. Malik bin Auf radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah dalam keadaan ihram untuk haji dari Ja'ranah. Setelah melaksanakan umrah, beliau kembali ke Madinah dengan membawa kemenangan yang gemilang. Sekembalinya Rasulullah SAW dari perang Tabuk, delegasi Bani Thaqif datang menjumpai beliau. Bani Thaqif yang tadi, yang dikalahkan oleh siapa tadi? Malik bin Auf yang sudah masuk dalam agama Islam. Rasulullah SAW menempatkan mereka di masjid dan membuat sebuah kemah agar mereka dapat mendengarkan Al-Quran dan melihat orang-orang yang sedang mengerjakan sholat. Akhirnya mereka masuk Islam dan meminta Rasulullah SAW untuk menunda penghancuran Lat selama 3 tahun. Tetapi beliau menolaknya. Mereka juga minta izin untuk meninggalkan sholat. Dibolehkan untuk minum khamar, berzina, dan melakukan riba. Enak sekali. Masuk Islam tapi inginnya masih dalam keadaan yang maksiat. Maka semua permintaan itu ditolak oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwasanya kalau sudah masuk Islam, maka harus tegak syariat Islam. Tidak ada tendeng aling-aling. Terutama dalam perkara akidah. Tadi Lata. ya, dibiarkan. Mereka minta agar latanya dibiarkan selama 3 tahun. Baru setelah itu boleh untuk dihancurkan. Maka kata Rasulullah SAW, tidak boleh. Tetap harus dihancurkan. Kemudian Rasulullah SAW mengirim Abu Sufyan dan Mughirah bin Syu'bah untuk memimpin penghancuran berhala Lata. Dan keduanya melaksanakan tugas dengan baik. Beliau mengangkat Utsman bin Abil As untuk menjadi pemimpin mereka sekalipun usianya masih sangat muda. Tetapi karena semangatnya dalam mempelajari Al-Quran dan mendalami agama, Rasulullah SAW memilihnya. Diriwayatkan juga bahwa ia diperintahkan untuk membangun masjid di Taif di tempat peribadatan mereka terdahulu. Ini juga menunjukkan bahwasanya siapa tadi, Utsman bin Abil As masih muda dijadikan pemimpin. Masih muda dijadikan apa? Pemimpin. Pemimpin di mana? Di Taif. Pemimpin di mana? Di Taif. Utsman bin Abil As. Sebabnya kenapa? Karena ahli Quran. Jadi benar memang sabda Rasulullah SAW, "Inna hadzal Quran hujjatun laka aw alayka." Quran ini bisa sebagai pemberat pahalamu ataupun pemberat dosa. Quran ini, kata Umar bin Khattab, innallaha yarfa'u bihadzal Quran aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat orang-orang dengan sebab Al-Quran ini derajat yang tinggi. Dan Allah merendahkan orang-orang dengan sebab Al-Quran ini. Artinya yang ingin saya maksud, gara-gara Al-Quran, Utsman bin Abil As menjadi pemimpin di Taif. Karena dia ahli baca Quran, ahli ilmu Quran. Gara-gara Al-Quran juga, kaum Khawarij, ya, kilabun nar, anjing-anjing neraka. Ahli Quran juga, tapi direndahkan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Alhamdulillah, para ikhwah selesai, dan saya tidak mengira kalau tadi selesai, karena ceritanya panjang. Tetapi, ya begitulah peperangan Hunain, asalnya kalah, karena bangga dengan jumlah yang banyak, kemudian menang karena memanggil dengan semangat Bai'at Ridwan. Kemudian pembicaraan yang paling utama di dalam perang Hunain adalah tentang pembagian ghanimah, ya. Yang mana pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa salah satu alat cara dalam berdakwah yaitu memberikan harta hadiah kepada orang yang kita dakwah. Kemudian juga pelajaran yang kita bisa ambil tentang Dzul Khuwaisirah, yang dari keturunannya lah nanti keluar orang-orang yang ahli, orang-orang yang khawarij. Yang mana ahli baca Quran, ahli ibadah, tetapi baca Qurannya tidak melewati tenggorokannya. Cuma di lisan saja. Tidak sampai ke hati. Ya, cuma menampak-nampakkan saja, menyombong-nyombongkan. Saya tidak menuduh orang yang suka mencela pemerintah itu khawarij, tidak. Tetapi ada bibit-bibit. Karena khawarij mempunyai sifat tersendiri. Bukan hanya sekedar mencela pemerintah. Ya. Kemudian pelajaran yang paling utama juga yang kita bisa ambil dari cerita tadi adalah ceritanya kaum Ansar. Bahwa harta, benda, melimpah ruah tidak ada nilainya dibandingkan hidayah Islam. Dibandingkan Islam tidak ada nilainya. Maka saya nasihatkan, misalkan contoh kaum wanita. Mereka berani menjual akidahnya gara-gara hanya mendapatkan harta. Menikah dengan lelaki musyrik, baik Yahudi, Nasrani, Hindu, Konghucu, Buddha, atau apapun agamanya selain agama Islam, maka diharamkan. Kalau seandainya motivasinya cinta, bohong. Ya, tetapi harta yang paling utama. Harta yang paling utama. Maka hati-hati betul. Karena tidak ada nilainya harta dibandingkan hidayah Islam. Sebagaimana kaum Ansar, mereka mengira bahwa ghanimah, harta rampasan perang yang diberikan itu bernilai. Tetapi ternyata mereka mempunyai nilai yang lebih, yaitu mendapatkan Islam, mendapatkan hidayah, mendapatkan Rasulullah SAW hidup di tengah-tengah mereka sampai wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu beberapa pelajaran yang bisa diambil dari cerita siapa? Cerita Perang Hunain. Itu kira-kira. Dan kalau ada yang ingin membaca pelajaran-pelajarannya, silahkan baca itu sampai kepada 30 pelajaran yang bisa diambil dari peperangan Hunain ini. Insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang perang Tabuk. Perang Tabuk sudah mau mendekati wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada tahun ke-9 Hijriah. Di dalam perang Tabuk pun banyak faedah. Ya, nantinya kita akan bahas insyaallah. Saya ingin lihat dulu sisa pertemuan kita sebelum Ramadan. Insyaallah Selasa depan tanggal 17 Maret kita masih kajian. Kemudian tanggal 14, tanggal 21 masih kajian insyaallah taala. Jadi sekitar 3 pertemuan lagi. Ya, sekitar 3 pertemuan lagi. Ini kita berapa bab lagi? Hah? Rekhwa? Berapa bab? Sisanya berapa bab? Perang Tabuk. Habis itu? Haji Wada. D. Kemudian? Wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa lagi? 3. Pas ya. Berarti mudah-mudahan kita masih dihidupkan oleh Allah dalam kebaikan. Insyaallah sebelum Ramadan kita bisa selesaikan kitab ini ya. Dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, kita masuk kepada pertanyaan. Bukankah setiap musibah yang kita rasakan di dunia ini karena maksiat yang kita lakukan? Dan musibah itu kan takdir yang telah Allah tuliskan. Apakah maksiat itu sebenarnya merupakan takdir juga? Tapi takdir yang tidak boleh disandarkan kepada Allah. Bukankah begitu Ustaz? Begitu. Nanya, jawab sendiri. Ya begitu. Semua yang terjadi adalah takdir Allah. Maksiatnya manusia itu takdir Allah. Musibah akibat maksiat takdir Allah. Sebenarnya ilmu ini yang paling utama adalah tentang takdir ini adalah kita senantiasa harus berusaha untuk taat kepada Allah. Karena kita kan tidak tahu takdir kita apa. Ya, kalau seandainya ada orang mengatakan, Ustaz, maksiat ini kan takdir Allah. Lalu saya dapat musibah dari maksiat ini juga takdir Allah. Cuma kita kan tidak boleh bersandar kepada maksiat kita tidak boleh bersandar dengan takdir dalam perihal bermaksiat. Maka jawabannya semuanya betul. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah dalam masalah ini, karena kita tidak tahu akhir hidup kita, maka Rasulullah SAW memerintahkan kita, i'malu fakullun muyassarun lima khuliq. Beramallah, karena segala sesuatu dimudahkan sesuai apa yang ditakdirkan untuknya. Maka kalau kita taat, berarti takdirnya memang ketaatan. Kalau kita taat kemudian mati di atasnya, itulah takdir kita. Ya. Jadi ketika kita meyakini bahwa takdir itu sudah dituliskan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. di dalam kitab Lauhul Mahfuz dan tidak akan pernah berubah. Maka kita berusaha untuk taat karena kita berharap agar takdir kita di dalam ketaatan. Begitu cara memahami. Dan sudah saya sering singgung beberapa kali mungkin di majelis pekanan kemarin, ya, Jumat, Sabtu, Ahad, pekan pertama, saya singgung bahwa semua di zaman sekarang bisa pura-pura. Bisa, kita pura-pura. Pura-pura jenggot panjang, tapi di rumah nonton macam-macam. Ya, pura-pura ahli ibadah, tapi kemudian mendengar hal-hal yang macam-macam. Pura-pura jadi alim, tapi ternyata playboy, suka ngechat perempuan. Pura-pura. Bahkan mungkin ustadz pura-pura. Semuanya bisa pura-pura. Kecuali satu. Apa itu? Sakaratul maut dan kematian. Itu gak bisa pura-pura. Bayangkan antum kalau seandainya ada seseorang lagi asik nonton hal yang diharamkan, datang sakaratul maut. Itu gak bisa dia hapus histori, gak bisa. Menghilangkan jejak tidak bisa. Hanya satu yang tidak bisa pura-pura. Sakaratul maut dan kematian. Waja'at sakaratul maut bil haq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Telah datang sekarat kematian dengan kebenaran. Itu yang kalian selalu menghindar darinya. Allah berfirman, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَعَةً وَلَا يَسْتَأْخِرُونَ. Jika telah datang ajal mereka, maka tidak akan pernah terlalu cepat, tidak akan pernah terlalu lambat. Ini hati-hati para ikhwah. Berimanlah yang jujur kepada Allah. Terutama kalau kita lihat di hari-hari terakhir ini, seakan-akan dunia kacau balau. Apalagi orang yang suka nonton media sosial. Kacau balau. Saya saja kalau saya boleh curhat. Saya tanggal 14 ini, saya rencana ke Masjidil Aqsa. Baru tadi pagi saya dapat kabar border. Perbatasan antara Yordania dengan Palestina ditutup. Perbatasan itu yang menguasai orang-orang Yahudi. Ditutup. Coba bayangkan. Saya sih sebagai pembimbing, santai-santai aja, bimbing. Pihak travelnya. Beli tiket ini, beli hotel ini, pesan itu. Gak ada kepastian. Gara-gara cuma satu virus. 2019 novel coronavirus. Penyakitnya namanya COVID-19. Gara-gara satu. Subhanallah. Jadi saya baru dapat kabar dari Al-Ustaz Al-Fadhil Syekh Abu Abdul Muhsin Randandir Jahabidullah. Di Jakarta mal sepi. Subhanallah. Jadi genting, di Banjar aja kita makan soto nyaman. Ya. Maka para ikhwah, saya nasihatkan, berimanlah yang jujur kepada Allah. Kita tidak tahu kapan kita mati. Alangkah sedihnya seorang yang dikenal sebagai ahli ibadah, ahli ketaatan, bahkan mungkin panitia kajian, bahkan mungkin pengurus ketua yayasan, imam masjid, ustadz di masjid Imam Syafi'i, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Berimanlah yang jujur. Gak bisa, kita pura-pura gak bisa. Kalau sudah sakaratul maut dan kematian, tidak ada kata pura-pura. Sudah begitulah kematiannya. Makanya para ulama mengatakan, man syabba ala syai syabba alaih. Siapa yang di masa mudanya, dia biasa melakukan sesuatu, dia akan diwafatkan dalam masa tuanya seperti itu. Wa man syabba 'ala syai' mata 'alaihi. Siapa yang masa tuanya seperti itu, dia akan mati seperti itu. Wa man mata 'alaihi bu'itha 'alaihi. Siapa yang mati di atas sesuatu, dia dibangkitkan dengan sesuatu yang dia mati tersebut. Maka buatlah, terutama di rumah, perbuatan-perbuatan yang saleh-saleh. Lebih saleh dibandingkan kita di luar. Baca Quran kita, doa kita, sholat malam kita, tontonan kita. Ya. Sadarlah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Bolehkah membuat Al-Quran? Dan antum kalau lihat berita-berita tentang COVID-19 ini, mengerikan. Ini kalau seandainya saya bersin nih sekarang. Bersin, kemudian kan bekas-bekasnya ada di sini. 10 hari setelahnya ada orang duduk di sini, kemudian dia memegang, kalau saya terkena, maka orang itu pun terkena. Kan mengerikan. Susah untuk dihindari, kecuali dengan selalu basuh tangan. Bawa keran kemana-mana. Tapi saya sering mengatakan, COVID-19 ini, para ikhwah, penyakit yang mewabah dengan cepat. Kalau seandainya kita ambil pendapat para ulama, terutama ulama kontemporer di zaman sekarang, seperti Syekh. Dan ini saya sampaikan di Majelis Ta'lim Ar-Rahmat. Makanya saya tidak suka Majelis Ta'lim Ar-Rahmat itu ada kajian lain. Ya, karena itu adalah warisan. Hari Ahad pagi di Majelis Ta'lim Ar-Rahmat itu sebenarnya warisan dari ayahanda kita, Haji Hamzah. Dan itu gaung dakwah salaf di luar. Nah, saya jelaskan ini. Kalau seandainya, dan saya berharap antum-antum hadir, hari Ahad pagi, karena di situ para ustadz mengajarkan kajian-kajian tematik, terutama saya kajian tematik yang berkaitan dengan momen. Saya sebutkan mufti ahli fatwa Syekh Abdul Aziz ahli Syekh, beliau mengatakan COVID-19 adalah penyakit ta'un. Syekh al-muhaddith ahli hadith di kota Madinah Al-Allama Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah ta'ala mengatakan COVID-19 penyakit mewabah dengan cepat yang mematikan ini adalah ta'un, sama dengan ta'un. Al-Syeikh Al-Allama Al-Faqih Sulaiman bin Salimillah Ar-Rahili ahli fikih dan guru besar fikih di Masjid Nabawi, kita pernah, saya duduk pernah membaca, dibacakan kitab Al-Manarul Munif bersama beliau. Beliau mengatakan, ini COVID-19 adalah penyakit ta'un. Penyakit ta'un pengertiannya apa? Penyakit Al-Maradul Am Al-Muhli. Penyakit yang mewabah dengan cepat dan membinasakan. Ini pendapat yang pertama. Meskipun di sana ulama-ulama besar, banyak yang mengatakan ta'un penyakit tersendiri, tidak sama dengan penyakit mewabah dengan cepat yang lainnya. Karena ta'un meskipun dia sama-sama penyakit mewabah dengan cepat dan mematikan, tapi ta'un penyakit yang ada di sini, di belakang telinga, biasanya ada koreng-koreng, kemudian di perut ada koreng-koreng, kemudian di bagian-bagian daging-daging dari tubuh ada koreng-koreng. Tapi kalau kita anggap COVID-19 ini, kita ambil fatwa yang pertama, bahwa dia sama dengan penyakit ta'un. Bagi seorang muslim, maka dia syahadah. Al-mat'unu syahadah. Artinya apa? Penyakit ta'un itu adalah penyakit yang membawa mati syahid bagi seorang muslim. Dan rijzun alal kafir. Siksa bagi orang kafir. Maka kita tidak perlu terlalu, wah bagaimana, mengambil tindakan preventif, iya. Saya dengar di radio Banjar, satu hari setelah di Jabodetabek diumumkan ada yang terkena virus, satu Banjar tidak ada masker. Habis masker. Bersembunyi. Tadi ada saya di grup ustad-ustad. Saya kirim sebuah gambar. Saya tertawa terbahak-bahak melihat gambar itu. Apa gambarnya? Mayat tidak berhenti keluar nanah dan darah. Gara-gara menjual apa masker kelarangan. La haula wala quwwata. Maka bagi seorang muslim, hal seperti itu musibah. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur. Kalau dia dapat musibah, dia bersabar. Begitulah seorang muslim. Kemudian satu yang paling kita ingat. Kalau seandainya itu tertimpa pada seseorang, maka ingatlah baik-baik. Dia berangan-angan ingin bertemu dengan Allah. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka Allah ingin bertemu dengannya. Begitu seorang muslim menghadapi virus seperti ini, ataupun penyakit mewabah seperti ini. Kemudian harus tanamkan di dalam hati baik-baik. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkal mu'min. Katakan wahai Muhammad, tidak akan pernah menimpa kita. Tidak akan pernah menimpa kita. Kecuali yang sudah Allah takdirkan atas kita. Dialah Allah penolong kita. Dan kepada Allah lah orang-orang beriman bertawakal. Begitu sikap seorang muslim. Tidak terlalu takut yang berlebihan. Tidak terlalu meremehkan yang berlebihan. Tetapi boleh dia mengambil tindakan preventif tanpa terlalu berlebihan. Boleh dia mengambil tindakan kuratif kalau seandainya sudah terjadi. Wallahu'alam. Dan satu lagi yang saya ingatkan tentang virus ini. Bahwa ada yang lebih parah dibandingkan virus ini. Virus kesyirikan. Menyembelih hewan sembelihan untuk orang yang sudah mati. Itu syirik akbar. Ya. Itu lebih parah. Kenapa? COVID-19 ujung-ujungnya mati dan semua dari kita akan mati. Tapi kesyirikan ujung-ujungnya haram surga, tempatnya paling pantas di neraka. Tidak ada yang bisa menolongnya seorang pun selamanya. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya siapa yang mensyirikkan Allah, maka Allah telah mengharamkan atasnya surga, tempatnya paling pantas neraka, tidak ada seorang pun penolong untuknya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke pertanyaan ini, masalah takdir. Kita katakan yang paling utama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taati Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah membuat Al-Qur'an di dalam tas lempang, menjuntai ke samping? Jadi posisi tas tersebut setara dengan pinggang agar mudah dibawa kemana-mana. Maka jawabannya, asal hukumnya membawa Al-Qur'an harus dimuliakan. Harus dimuliakan. Tapi selama dia di dalam tas, kemudian tidak terlalu tinggi, maka tidak mengapa. Tidak terlalu bawah, maka tidak mengapa. Tapi kalau sampai terlalu bawah, sejajar dengan pantat, maka tidak layak seorang muslim melakukan seperti itu. Karena Al-Quran itu adabnya adalah dimuliakan. Maka seperti tempat-tempat ini, letakkan di atas, jangan di bawah. Wallah. Ya rahmatullah. Ada lagi yang bertanya? Cukup kiranya. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.